Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ja'ala Ramadhana shahra ibadatin fasahala man sya'a min ibadihi bihusnil mu'amalati bi syahri Ramadhan fa'anahum ala anwa'il khairati wa ta'ati wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, a'inna ya Rabbana fi dhahada syahril karim la dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik wa siyami fih wal qiyam fi layalih. Allahumma ya Rabbana syurna ma'azubrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'i. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du, muslimin dan muslimat, hadirin, hadirat, para pendengar dimanapun anda berada, para pemirsa, alhamdulillah kita sudah masuk hari yang kedua di bulan Ramadan ini. Semoga kemudahan-kemudahan untuk beribadah senantiasa Allah berikan kepada kita, dan Allah menerima amal baik kita, memilih kita sebagai hamba-hamba yang mulia, beruntung di bulan Ramadan. Seperti biasa di Ramadan ini, seperti yang telah kita rencanakan, yaitu kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tibyan karanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka kita langsung saja membaca. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'an Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain amin ila anqal fi badbi adabil qiraati ila anqal. Kita sudah sampai kepada faslun fasal. Idza lam yajid, jika tidak menemukan al-junubu, seorang yang junub, orang yang wajib mandi karena bersenggama atau keluar mani, awil haidi, atau orang yang dalam keadaan haid tidak menemukan ma'an, air, maka kalau ingin membaca Al-Quran hendaknya dia tayammum, bertayamum. Ini menunjukkan bahwa memang harus di dalam kita membaca Al-Quran, kita tidak boleh berhadas besar, seperti yang sudah dijelaskan menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan jika kita tidak menemukan air untuk mandi besar, maka diperkenankan kita untuk bertayamum. Wa yubahu lahul qira'atu, dan setelah itu boleh membaca Al-Quran setelah bertayamum. Sebab tayamum bagi orang yang tidak menemukan air itu seperti mandi besar hukumnya. Karena mandi besarnya orang yang tidak ada air juga dengan tayamum. Dan tayamumnya biasa mengusap wajah dan tangan, bukan harus gulung-gulung dengan debu. Karena mungkin ada yang mengira bahasanya kalau orang mandi besar mau bertayamum gulung-gulung dengan debu. Bukan. Tetap tayamumnya di wajah dan tengah tangan, lengan sampai siku, maka itu sudah menggantikan yang namanya mandi besar. Setelah itu dia seperti orang yang sudah bersuci dari hadas besar. boleh membaca, yajuzul bahu lahul qira'atu, boleh membaca Al-Quran, wassalatu, dan melakukan sholat, wa ghairuhuma, dan yang lainnya, tinggal di masjid. Kemudian setelah itu, kalau dia fa'in ahdatha, kalau kemudian berhadas kecil, haruma alaih sholatu, yang enggak boleh sholat saja. Sebab hadas kecil kan enggak boleh orang sholat. Walam tahrum alaih qira'atu, bacaannya tetap boleh. Menunjukkan bahwa tayamum punya fungsi kayak mandi 100%. Jadi kalau kita habis mandi besar, ya, kemudian setelah itu kita punya hadas kecil, maka yang dilarang adalah hanya sholatnya saja. Adapun membaca Al-Quran tetap boleh. Sebab kita membaca Al-Quran tidak punya wudu adalah boleh. Kita membaca wudu tinggal di masjid, enggak punya wudu, boleh. Fa'in ahdasa, kalau ia berhadas setelah ia bertayamum untuk mandi besar tadi, setelah itu dia kok ahdasa berhadas kecil, haruma alihi, maka haram baginya as-salatu salat, walam tahrum alihi al-kira'atu, dan tidak haram baginya duduk di masjid dan membaca Al-Quran, wal julusu fil masjid, dan duduk di masjid tidak haram, wa hayruhuma, dan yang lainnya, mimma la yahrumu alal muddisi, semua yang tidak diharamkan bagi orang yang punya hadas kecil adalah juga tidak diharamkan bagi orang tersebut. Simpulannya sederhana. Jadi kalau Anda tidak punya air untuk mandi besar, dalam keadaan haid, setelah bersih dari haid, kok Anda habis junub, bersenggama, keluar mani, kok belum mandi, enggak ada air, maka wajib mandi. Pertama wajib mandi. Kemudian mau mandi enggak ada air, bertayamum. Dan tayamum ini punya fungsi kayak mandi. Artinya dengan tayamum yang Anda lakukan itu, Anda boleh sholat. Sekaligus Anda boleh baca Al-Quran. Sekaligus Anda boleh tinggal di masjid. Yang semula sholat, baca Quran, tinggal di masjid adalah haram bagi Anda yang junub atau Anda yang haid. Tapi setelah Anda bertayamum jadi boleh. Lah kemudian setelah Anda bertayamum, Anda melakukan sholat, Anda duduk di masjid, Anda baca Al-Quran, tiba-tiba saat itu Anda berhadas kecil. Karena Anda berhadas kecil, maka hadas gede yang tadi sudah diangkat, sudah disucik, apa sudah dibersihkan dengan tayamum, tidak kembali lagi hadas gedenya. Karena hadas kita hanya hadas kecil, berarti kita hanya batal kayak batal wudhu saja. Maka yang enggak boleh kita hanya sholat saja. Duduk di masjid? Boleh. Baca Al-Quran? Boleh. Itu. Kama idza ghtasala tsumma ahdatha, seperti persis kalau orang habis mandi besar kemudian berhadas kecil. Asal tahu saja bahwa kalau ada orang mandi besar itu sebetulnya langsung kayak berwudu, enggak pakai wudu pun boleh. Jadi Anda mandi besar enggak usah pakai wudu, langsung boleh salat. Jadi Anda mandi besar asalkan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudu, Anda mengguyur air ke sekujur wudu tubuh, mungkin Anda ratakan dulu sebelum itu, sebelum Anda niat. Kemudian setelah itu Anda mandi ke sekejur tubuh, maka setelah rata, maka Anda langsung punya wudu. Nah, terangkat hadas kecilnya juga. Lah tayamum juga kayak itu tayamumnya tadi. Lah karena Anda kalau mandi besar itu seolah-olah Anda setelah wudu dan mandi besar, maka kalau ternyata setelah itu Anda berhadas kecil, buang angin atau bersentuhan dengan istri, maka yang batal hanya hadas kecilnya saja, maka hadas besarnya tetap enggak kembali. Artinya Anda tidak boleh sholat karena sholat harus pakai wudhu, ya. Sementara Anda sudah berhadas kecil. Adapun membaca Al-Quran tetap boleh karena dengan tayamum Anda tadi seperti orang yang telah bermandi besar. Selesai. Wa hadza mimma yus'al anhu wa yastakhrab. Ini yang sering ditanyakan. Mimma wa hadza, dan ini mimma, dari sesuatu yus'al anhu, yang ditanyakan, wa yastakhrab, dan dianggap aneh. Orang tayamum kok segala itu? Orang tayamum karena junub, orang tayamum karena haid, setelah bertayamum kok kemudian dia berhadas kecil? Ternyata yang enggak boleh kok hanya sholat saja, kok masih boleh duduk di masjid, padahal orang junub kan enggak boleh duduk di masjid. Dia bertayamum untuk junubnya, bertayamum untuk haidnya, kemudian setelah itu berhadas kecil, dia adalah tetap boleh tinggal di masjid. Kenapa? Karena tayamumnya tadi seperti orang yang telah mandi besar. Ini ada. Yuqalu junuban yumna minas sholat. Orang junub tidak boleh sholat. Ini teka-teki. Orang junub kan tidak boleh sholat. Tapi la yumna'u minal qira'ati minal Qur'an, tapi enggak dilarang membaca Al-Qur'an. Orang junub boleh salat. Orang junub dilarang untuk salat. Junub pun seorang junub yumna'u dilarang. Minas salati dari melakukan salat, wala yumna'u akan tapi tidak dilarang min qira'atil Qur'ani dari membaca Al-Qur'an, wal julusi fil masjid dan duduk di masjid min ghairi daruratin tanpa darurat. Orang junub duduk di masjid tanpa darurat kok boleh? Orang junub baca Al-Qur'an kok boleh? Itu contohnya kayak apa? Ini teka-teki saja. Contohnya adalah itu tadi, orang junub kemudian dia tayamum untuk tayamum. Setelah bertayamum dia bersolat, duduk di masjid. Kemudian setelah itu dia membaca Al-Qur'an. Ternyata setelah itu dia berhadas kecil. Jadi tayamum orang junub boleh duduk di masjid, ya ini contohnya. Orang yang junub tidak menemukan air kemudian bertayamum itu tadi. Fahadhi suratu, inilah gambarnya orang junub enggak boleh salat tapi boleh duduk di masjid adalah orang junub yang sudah bertayamum kemudian berhadas kecil. Salatnya enggak boleh, duduknya tetap boleh. Tumala farqa bima dzakarnahu, kemudian tidak ada beda apa yang kami sebutkan tadi, bolehnya seorang junub asalkan sudah bertayamum untuk duduk di masjid. Itu tidak ada beda baina tayamumil junubi fil hadari was safari. Tidak ada perbedaan baina tayamumil junubi, antara tayamumnya seorang yang junub fil hadari di dalam keadaan dia hadir di rumah, was safari dalam keadaan bepergian. Artinya hukum ini enggak beda, orang bepergian dan orang yang ada di rumah sama hukumnya. Memang di dalam bab tayamum nanti tidak ada dibedakan antara orang yang bepergian atau di rumah. Tayamumnya orang yang di tengah jalan sama orang tayamum di rumah sama, enggak ada beda hukumnya. Cuman dzakara ba'du ashabi Syafi'i, telah menyebutkan sebagian dari ashab Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i, annahu sesungguhnya idza tayammama fil hadari, kalau ada orang tayamum dalam keadaan dia berada di rumah, istabahas salata saja, hanya boleh salat, wala yaqra ba'daha, setelah salat enggak boleh baca Al-Qur'an. Ini sebagian pendapat. Wala yajlisu fil masjid, enggak boleh duduk di masjid, hanya boleh salat saja. Quran tidak boleh baca, duduk di masjid tidak boleh. Was sahih, tapi yang benar adalah jawazu dalika, boleh duduk di masjid. Ada pendapat, maka jangan kagok. Ada pendapat yang mengatakan kalau orang tayamumnya di dalam keadaan berada di rumah, maka bolehnya salat saja. Kalaupun membaca Al-Quran tidak boleh. Jawabnya tidak. Enggak ada urusannya bepergian atau di rumah sama. Kalau bertayamum maka dia boleh melakukan sholat, kemudian boleh duduk di masjid, kemudian setelah itu boleh membaca Al-Quran. Walau tayamama wa salla wa qara'a, kalau ada orang bertayamum kemudian wa salla dan melakukan sholat, wa qara'a dan dia pun membaca Al-Quran, thumma ra'a ma'an, kemudian dia melihat air, yalzamuhu, yang wajib istimaluhu untuk ia pakai. Ini istilah fikih ya. Kalau tidak punya latar belakang fikih, ada sedikit keder di sini. Kalau ada orang sholat dengan bertayamum, tayamum dulu, kemudian melakukan sholat. Tadi kan setelah bertayamum boleh sholat, boleh membaca Al-Quran. Kemudian melihat air. Maka di saat melihat air ini ada dua model. Jika Anda melihat air yang memang tayamum Anda itu adalah tayamum yang tidak menjatuhkan, tidak menggugurkan kewajiban sholat, maka nanti wajib mengulang. Sebab ada tayamum yang menggugurkan dan tayamum yang belum menggugurkan, hanya membebaskan dosa saja. Jadi ada tayamum yang nanti wajib diulang kalau ketemu air, dan tayamum yang tidak wajib diulang kalau ketemu air. Jadi ada tayamum, orang bertayamum, ini sedikit ya, belok ke masalah ini. Ada orang di dalam bertayamum nanti, jika ketemu air wajib mengulang lagi. Sudah bertayamum, tapi kalau ketemu air, sholatnya wajib diulang lagi. Ada orang yang bertayamum, ya sudah biarpun ketemu air tidak wajib diulang. Kaidahnya sederhana, kadang orang bingung, apa sih batasan-batasannya? Tayamum yang tidak wajib diulang adalah dengan dua syarat. Satu fukdannya fukdan rizki. Tidak ada air secara sesungguhnya. Nanti kami jelaskan. Kok sesungguhnya? Memang ada tidak air, tidak sesungguhnya. Tidak ada air secara sesungguhnya. Tidak mengulang apa mengulang? Mohon maaf. Tayamum yang harus diulang atau tidak mengulang tadi kami ngomong? Tidak mengulang. Jadi tidak usah diulang lagi kalau memang tayamum kita itu apa? Karena tidak ada air secara sesungguhnya. Yang kedua, di tempat yang umumnya tidak ada air. Di tempat yang biasanya tidak ada air. Di tempat yang biasanya memang tidak ada air. Makanya ilah yang menjadikan sebab perbedaan pendapat itu kata safar bepergian. Umumnya di dalam bepergian itu orang tidak ada air. Sehingga biasanya tayamum yang tidak wajib diulang adalah fit safar. Oh bukan, bukan safarnya. Akan tapi hakikatnya. Yang pertama adalah tidak ada air secara sesungguhnya. Jadi kalau tidak ada air secara sesungguhnya, kemudian setelah itu apa? Di tempat yang biasanya tidak ada air, maka nanti kalau kita bertayamum tidak wajib mengulang. Contoh, kita di padang pasir tidak menemukan air. Secara sesungguhnya memang di mana-mana enggak ada air. Ada tidak ada air tapi tidak sesungguhnya. Contohnya air banyak satu kolam. Cuman kata dokter, jangan pakai air, mati nanti kau. Nah, kan? Air ada tapi kayak tidak ada. Jadi tidak adanya air tidak secara sesungguhnya. Atau ada di belakang rumah di sumur tapi dijaga oleh tiga harimau. Misalnya, air ada tapi kayak tidak. Tapi ini air benar-benar tidak ada. Contohnya lah, ini selalu contohnya itu selagi contoh padang pasir itu seolah harus bepergian. Bukan harus padang pasir, di kampung kita hidup di sebuah daerah yang memang tidak pernah ada air. Tidak harus bepergian. Anda di dalam sebuah perjalanan di padang pasir. Di padang pasir tidak ada air secara sesungguhnya. Kemudian setelah itu, memang tempat itu umumnya tidak ada air. Anda tidak menemukan air, benar-benar enggak ada air. Yang kedua, memang tempat itu umumnya tidak ada air. Lalu Anda bertayamum. Setelah Anda bertayamum, Anda melakukan sholat. Anda membaca Al-Quran. Boleh, karena Anda membaca sholat dan membaca Al-Quran. Tapi setelah Anda sholat membaca Al-Quran, tiba-tiba ada hujan. Nah ini. Karena pada dasarnya tayamum Anda itu tayamum yang tidak harus diulang, maka hujan tidak ada pengaruhnya kepada keadaan Anda, maka sholat Anda adalah sah, tidak harus diulang. Sholat Anda sah, tidak harus diulang. Cuma jika tayamumnya ini tayamum yang wajib diulang, misalnya air tidak ada secara sesungguhnya, akan tetapi di tempat yang biasanya ada air. Misalnya suatu hari di tempat kita tidak ada air. Na'udzubillah. Berarti saat itu kita harus bertayamum. Umumnya biasa air, tempat air kok. Cuman hari itu tiba-tiba kok enggak ada air ya. Subhanallah, apa gitu sebabnya? Karena biasanya ada air kok tidak air, tidak ada air kok kita bertayamum. Maka tayamum kita nanti hanya menjatuhkan dosanya sholat. Meninggalkan sholat. Setelah bertayamum kok ada hujan turun, maka kita wajib mengulang lagi. Itu ya, bedanya seperti itu. Nah ini, lau tayamma ma wasalla, kalau ada seorang bertayamum lalu sholat, wa qara'a membaca Al-Quran, tsumma ra'a ma'an, kemudian dia melihat air, ya, yalzamuhu istima'u, yang air itu wajib dipakai sama dia. Wajib dipakai, artinya jenis tayamum yang harus diulang. Jadi ada, mungkin bisa begini, tsumma ra'a ma'an, La yalzamuhu istimaluhu. Ada air yang tidak harus dipakai. Ada air yang tidak harus dipakai itu seperti apa? Tayamumnya adalah di tempat yang biasanya tidak ada air dan memang tidak ada air secara sesungguhnya. Tapi kalau tayamum, ini agak sedikit pelik, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda bertayamum di tempat yang ma'an, kemudian setelah itu menemukan air yang yalzamuhu istimaluhu yang harus digunakan, karena apa? Tayamumnya harus diulang. Fa innahu yahrumu alaihi qira'atu, maka baca Al-Qur'annya boleh tidak boleh, sebab dia harus berwudu, saat itu harus mengulang semua tayamumnya. Wa jami'u ma yahrumu alal junubi, dan semua yang diharamkan bagi orang junub, hatta yaghtasila, sampai dia mandi. Ini kayaknya tidak terjadi di negeri kita, insyaallah. Di mana ada yang enggak ada air? Baik, berbeda kalau ini Anda tayamum yang tidak wajib diulang. Syarat tadi tidak terpenuhi, misalnya fukdannya fukdan maknawi. Tidak ada airnya secara maknawi. Kalau air ada tapi seperti tidak ada, maka mutlak tidak wajib diulang. Contoh orang sakit. Jika ada orang sakit yang berbahaya kalau pakai air, maka air banyak segudang air, tapi dia tidak boleh pakai air. Berarti air ada seperti tidak ada. Maka bagi dia kalau bertayamum mutlak tidak harus diulang. Jelas ya? Jadi Anda kalau bertayamum semoga sehat. Kalau ada orang sakit bertayamum karena sakitnya tadi, maka sholatnya sah dan tidak wajib mengulang kalaupun ada air. Sebab air ada, cuman fukdannya fukdan maknawi ada. Air tidak adanya air bukan sesungguhnya, tapi tidak adanya air itu adalah air ada tapi dia tidak boleh pakai. Maka dia bertayamum mutlak sah, sholat sah. Ada air, enggak melihat air tidak batal tayamumnya. Dan dia tidak ngulang. Nah ini, kalau jenis itu, ya aman-aman saja. Jadi kalaupun melihat air, ya tetap dia tidak wajib mengulang. Karena apa? Dia adalah bertayamum yang sudah tayamumnya itu memang tidak wajib diulang. Baik. Wajmi'u yang dan. Walau tayamum wa shalla, kalau dia bertayamum lalu melakukan sholat, wa qara'a, lalu dia membaca Al-Quran, thumma arada tayamum li hadatsin, kemudian dia itu mau tayamum lagi karena adanya hadas, olifaridatin ukhra, atau karena untuk melakukan sholat fardu yang lainnya, olifaridhalika, atau yang lainnya untuk fardu ukhra, untuk tawaf, fa'innahu la tahrumu alal kira'atu alal madhabis sahihil mukhtari, menurut madhab yang benar. Ini pendapat yang dikukuhkan, yang dipilih. Jadi kalau Anda bertayamum lalu melakukan sholat, Anda boleh membaca Al-Quran. Tapi kemudian setelah itu ada sesuatu yang menjadikan Anda harus tayamum lagi, tapi hadas kecil. Anda bertayamum karena Anda punya junub. Tadi sudah diulang lagi kayaknya begitu. Anda punya junub, lalu Anda bertayamum. Setelah Anda tayamum, boleh sholat dan boleh membaca Al-Quran. Setelah itu, datang sesuatu yang menjadikan Anda harus tayamum lagi karena hadas kecil. Atau karena Anda ingin masuk sholat yang kedua lagi. Sebab tayamum itu untuk sholat fardu hanya satu tayamum, sholat fardu. Misalnya begini, Anda sholat duhur dengan bertayamum. Anda junub mula-mula. Karena Anda dalam keadaan junub mau sholat duhur tidak ada air. Dan benar-benar tidak ada air di tempat yang umumnya tidak ada air. Anda bertayamum. Maka boleh Anda sholat dan membaca Al-Quran. Kemudian, setelah itu, Anda ingin melakukan sholat yang sholat asar. Kalau sholat asar tayamum lagi atau tidak? Tayamum lagi, sebab satu sholat tayamum sah satu. Maka tayamumnya tadi hanya untuk sholat saja. Jadi kalaupun Anda tidak tayamum masuk waktu asar, Anda masih boleh membaca Al-Quran, sebab tayamum yang pertama tadi sudah menggugurkan kewajiban mandi. Selesai ya? Itu saja, supaya tidak terlalu pelik di sini. Wa fihi wajhun, ada pendapat riba di ashabi syafi'i, dari sebagian murid Imam Syafi'i, annahu la yajuz, itu tidak boleh. Tapi wal ma'ruf al awwal, pendapat yang ma'ruf dan dikenal adalah yang pertama tadi, tetap boleh. Jadi orang bertayamum tidak harus mengulang tayamum karena junubnya tadi. Tayamum karena junub sekali saja dilakukan. Tayamum karena haid sekali. Setelah itu tinggal tayamum karena hadas kecil. Amma idzam lam yajidil junubu, amma idza lam yajid, jika tidak menemukan al-junubu, orang yang junub tadi, ma'an air, wala turaban, enggak ada debu, enggak tahu di mana ini. Enggak ada air, enggak ada debu, mungkin di atas kendaraan, sopir bisnya bandel. Semoga sopir bis diberi oleh Allah petunjuk bimbingan ahli surga semuanya, sehingga menjaga salatnya para penumpang. Waduh, pahalanya gede tuh sopir bis tuh. Kelihatannya mah sopir bis, tapi peduli dengan urusan salat, ibadah, mampir, enak itu mah. Tapi ada yang bandel, masya Allah, kejar-kejaran, ya Allah. Fa innahu yusalli li hurmatil waqti. Kalau Anda tidak menemukan air dan Anda tidak menemukan debu untuk bertayamum, maka wajib tetap bagi Anda lah. Kalimat begini sering berulang-ulang. Cuman itulah kok sering santri langgar, santri mondok di Jawa Barat atau di Jawa Timur, di kereta itu mesti enggak salat sudah. Kalau waktu subuh hilang itu. Kalau masuk subuh hilang itu. Padahal sudah banyak disebutkan. Kalau engkau mau melakukan sholat, ternyata tidak ada air untuk berwudu dan tidak ada debu untuk bertayamum, fa innahu yusalli, hendaknya ia tetap melakukan sholat li hurmatil waqti, untuk menghormat waktu. Laporan kepada Allah, ala hasabi halihi, semampunya. Wa yahrumu alaihil qira'atu kharijas sholati. Wa yahrumu, tapi kalau sebabnya tayamumnya tadi karena junub. Wa yahrumu alaihil qira'atu kharijas sholati, tapi kalau karena junub. Kan ada Anda di dalam perjalanan, tidak ada air, tidak ada debu. Karena junub, mohon maaf, di tengah, mohon ini contoh saja, ini contoh ini, di atas bis tiba-tiba mimpi basah. Berarti kan ada air, harus mandi besar kan? Tidak ada air untuk mandi karena bisnya tidak mau berhenti. Tidak ada debu untuk bertayamum, maka Anda langsung saja melakukan sholat untuk menghormat waktu. Tapi ketahuilah, karena Anda sholatnya, Anda punya junub, maka Anda sholat hanya untuk menghormat waktu. Yahrumu alaihil qira'atu, tapi kalau baca Al-Quran, kharijah sholat enggak boleh. Sebab Anda masih punya junub. Paham enggak? Anda masih punya junub, enggak boleh baca Al-Quran di luar. Karena apa? Sholat Anda tadi darurat saja. Jadi darurat hanya ala kadarnya. Wa yahrumu alaihi ayyakra fi sholati ma zada 'anil fatihati. Wa yahrumu, dan diharamkan alaihi bagi orang tersebut, ayyakra, untuk membaca Al-Qur'an fi sholati, di dalam sholat, ma, dengan sesuatu zada yang lebih, 'alal fatihati, dari fatihahnya. Kalau Anda di dalam bepergian atau Anda di rumah yang memang tidak pernah ada, Anda di satu tempat enggak ada air untuk berwudu, enggak ada debu untuk bertayamum, kemudian setelah itu Anda mau sholat atau membaca Al-Quran, Anda mau sholat itu saja, maka Anda tetap wajib sholat biarpun tidak wudu, tidak tayamum, sholatnya untuk menghormat waktu. Setelah Anda melakukan, di dalam Anda melakukan sholat, maka di dalam sholat Anda hanya boleh membaca Fatihah tok. Fatihah saja. Kalau Anda baca surat setelah Fatihah, hukumnya haram. Kenapa harus Fatihah saja? Sebab Fatihah itu syarat sahnya sholat. Rukunnya sholat adalah apa? Fatihah. Kalau Anda salatu wallahu walin amin, kul wallahu ahad, haram. Karena Anda sebetulnya dalam keadaan junub. Lainnya, selebihnya adalah haram, tidak boleh. Kalau di luar sholat bagaimana? Baca Quran. Sangat tidak boleh. Di dalam sholat saja yang diizinkan hanya apa? Fatihah saja. Paham ya? Tapi kalau Anda sholat, tidak ada air dan tidak ada debu, Anda sholat menghormat waktu di kereta tadi, tapi sebabnya bukan karena junub, Anda tiba-tiba saja, ya Anda bukan junub, Anda orang punya, Anda tidak punya hadas kecil saja. Anda punya hadas kecil. Di dalam bis, sopirnya tidak mau berhenti, tidak ada air, tidak ada debu, maka Anda langsung melakukan sholat. Sholatnya untuk menghormat waktu, tapi bukan karena junub, tapi hanya karena hadas kecil. Anda sholat. Boleh baca ayat Al-Quran selain Fatihah? Boleh. Kenapa? Karena bukan karena junub. Jadi setelah itu pun Anda baca Al-Quran sebanyak-banyaknya juga boleh. Wahal yahrumu alaihi qira'atul fatihati. Ini pertanyaan. Apakah haram bagi orang yang junub, yang tidak ada air dan tidak ada debu, untuk membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat? Fihi wajhani. Ada dua pendapat. Tadi sudah dijelaskan boleh atau tidak? Boleh. Cuman setelah itu Imam Nawawi menunjukkan, tapi ada yang berpendapat beda loh ya. Tapi tetap yang kau pegang itu boleh membaca Al-Fatihah saja. Fi wajhani, ada dua wajah. Katakanlah dua pendapat. As-sahihul muhtar, pendapat yang benar dan itu yang dipilih. Jadi kalimat mukhtar itu pilihannya Imam Nawawi. Annahu sesungguhnya la yahrum, tidak haram membaca Fatihah, bal tajibu, bahkan wajib, li'anna sholata, sebab sholat la tasihhu, tidak sah illa biha, kecuali dengan membaca Fatihah. Wa kama jazatis sholatu, seperti halnya sholat boleh, padahal mula-mula tidak boleh karena anda junub. Jazatis sholatu, sholat boleh, li darurati, karena darurat, untuk menghormat waktu, ma'al janabati, dalam keadaan anda punya junub, maka tajuzul qira'atu, ya maka Fatihah pun pasti boleh. Sholat itu lebih gede lagi. Sholat kita boleh dalam keadaan kita tidak punya wudu, tidak punya tayamum. Karena kita tidak menemukan air dan debu, sholat saja boleh. Bagaimana? Qiraat sungguh sangat, sangat boleh. Tapi dibatasi. Yaitu apa? Fatihah saja. Watani la yajuzu, pendapat yang dua, enggak boleh. Pendapat yang kedua diganti. Bal ya'ti bil azkar. Sholatnya pakai zikir. Kayak orang enggak bisa Fatihah. Allahu Akbar, tidak pakai bismillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pendapat yang kedua. Jadi menurut pendapat yang tidak boleh membaca Fatihah ini pun sebetulnya mengukuhkan makna bahwa dalam keadaan apapun anda harus sholat. Ini loh, sudah diulang kayak begini masih tidak paham. Kan aneh. Jadi baca zikir ini menunjukkan begitu pentingnya sholat. Baik menurut orang yang mengatakan bahasanya, membaca Fatihah tetap tidak boleh karena anda punya junub. Tapi sholat tetap wajib, pendapat yang kedua itu. Sholat wajib, cuman jangan baca Fatihah, baca zikir saja. Tapi pendapat yang dikukuhkan pertama tadi, tetap anda membaca Fatihah saja. Baik. Allati ya'ti biha al-ajisu bil azgar, zikir-zikir. Allati yang ya'ti, yang mendatangkan biha dengan zikir-zikir sebut. Al-ajizu, seperti orang yang enggak mampu. Allati la yahfadu syai'an minal qur'ani, yang enggak hafal Qur'an. La yahfadu, tidak menghafal syai'an, sesuatu minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Ingat waktu kita belajar sholat praktis bahwa yang wajib dibaca di dalam sholat itu hanya lima saja. Takbiratul ihram dan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu bagi yang mampu. Nah, termasuk orang junub ini enggak mampu ini. Menurut pendapat ini. Jadi kalau tidak mampu baca surat Al-Fatihah bagaimana? Baca Qur'an yang lainnya. Qur'an yang lainnya enggak mampu. Pakai zikir, selesai. Lianna hadza ajizun syar'an, maka sesungguhnya orang yang punya junub, enggak ada air, enggak ada debu, itu ajiz, enggak mampu syar'an, secara syara', fasara, maka menjadilah dia kal ajizi, seperti orang itu, orang yang tidak mampu hisan, enggak bisa baca Al-Qur'an sesungguhnya hisan secara nyata. Waswabul awal, pendapat yang pertama adalah yang benar. Wa dhuru'un, ini adalah cabang-cabang ilmu. Allati dzakartuha, yang aku sebutkan itu, yahtaju yuhtaju ilaiha, sangat dibutuhkan. Walihada, ini sedikit, ini sekulumit yang dihadirkan oleh Imam Nawawi masalah fikih. Sebab memang pakar beliau adalah fikih. Disisipkan masalah fikih itu. Walihada, oleh sebab itu, asyartu, aku isyaratkan ilaiha, kepada hal-hal penting tersebut, bi aujazil ibarati, dengan dapat yang ringkas. Wa illa, kalau tidak, kalau bukan aku sebutkan ringkas, maka ketahuilah, falah adillatun, maka banyak dalil-dalilnya, wa tatimmatun, dan tatimmah, yakni pembahasan-pembahasan yang menyempurnakan, kathiratun, yang banyak, ma'rufatun, sangat banyak diketahui oleh para fuqaha, fi kutubil fikih, di dalam kutub fikih, wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi apa? Masalah ini penting saya sebutkan, kata Imam Nawawi, karena harus tahu, karena ini adalah berkenaan dengan adab dan tata keramahnya orang yang membaca Al-Quran. Adapun pada sesungguhnya ini pembahasan luas, panjang lebar. Ini hanya sekelumit. Sebab ini akan didahului tentang tayamum, cara tayamum, siapa yang wajib mengulang dengan bertayamum, dan seterusnya yang tadi sudah kita bahas. Faslun fasal. Wa yustahabu, dan disunnahkan, an takunal qira'atu, bacaan itu adalah. Wa yustahabu, dan disunnahkan, an takuna, keberadaan al-qira'atu, sebuah bacaan, fi mawdi'in nadhifin, di tempat nadhifin, bersih, mukhtarin, yang dipilih. Anda harus memilih tempat yang bersih untuk membaca Al-Qur'an, itu sunnah, bukan di asal tempat. Wa yustahabbu, walihada, oleh sebab itu, istahabba, telah menganggap sesuatu kesunnahan, jama'atun, sekelompok minal ulama'i, dari ulama'. Al-qira'ata, membaca Al-Quran, fil masjid, di masjid, pilih masjid kalau bisa. Likaunihi, sebab yang namanya masjid itu jami'un, telah mengumpulkan banyak makna kebaikan. Yang pertama, linnadhofati, bersih. Wasyaraful buk'ati, dan tempat yang mulia. Yang kedua, wamuhasilan, dan akan menjadikan sebab likaunihi jami'an, bukan jami'un ya, likaunihi jami'an linnadhafati, ya alat kolam, likaunihi jami'an, karena yang namanya masjid itu jami'an, mencakup, linnadhafati, makna kebersihan, wasyarafil buk'ati, wasyarafi linnadhafati wasyarafil buk'ati, dan kemuliaan tempat, wa muhassilan, khabarnya karena tadi, dan di masjid itu akan mendapatkan lifadilatin ukhra, keutamaan yang lain, wahiyal i'tikafu, yaitu i'tikaf. Kalau kita baca di masjid dapat macam-macam kemuliaan. Yang pertama, masjid tempatnya bersih, masjid tempatnya mulia, di masjid bisa beri'tikaf. Fa innahu, maka sesungguhnya yambahi, seyogianya, likulli jalisin, bagi setiap orang yang duduk fil masjid, di masjid ini, menurut madhab Imam Syafi'i, jangan lupa, ayyan waya, untuk berniat al-i'tikafa, beri'tikaf. Siapapun dari kita kalau duduk di masjid, upayakan untuk bisa niat i'tikaf. Sebab i'tikaf menurut madhab kita Imam Syafi'i cukup biarpun sebentar. Dia harus didahului oleh puasa dan tidak harus sehari semalam. Menurut madhab kita Imam Syafi'i, sawa'un kathura julusuhu sawa'un, baik itu kathura banyak julusuhu duduknya, au aqall au qalla, atau sedikit. Jadi kita duduk sebentar atau lama di masjid, dihimbau untuk kita niat i'tikaf. Bal yambahi lahu, bahkan seyukianya bagi orang, awwala dukhulihil masjida, pertama kali masuk masjid. Bal yambahi lahu, berseyukianya bagi orang tersebut, awwala dukhuli, pertama kali ia masuk al masjida, ke dalam masjid, ayanwiya, untuk niat i'tikaf. Jangan anda masuk masjid tidak menghormat masjid, tidak berniat i'tikaf, sayang. Permasalahannya adalah hadirnya hati. Kadang orang duduk berjam-jam di masjid, babnya bab lupa. Nah, ini masalah. Wa hadzal adabu, dan ini tata krama, yambahi, seyogianya, ayyu'tana bihi, diperhatikan. Wa yusha'a dzikruhu, dan disebarkan penyebutannya. Maksudnya sering-sering disebut agar orang ngerti. I'tikaf, i'tikaf, jangan lupa. Ayo, ayo, begini. Wa ta'rifuhu sigharu wal awamu, dan hendaknya tata krama ini diketahui, ta'rifuhu, mengetahuinya, as-sigharu, anak-anak kecil sekalipun, wal awamu, dan orang awam, jangan kiainya saja, ustadznya saja. Fa innahu mimma yukhfalu anhu, karena yang demikian ini termasuk sesuatu, fa innahu, maka sesungguhnya ini adab yang saya sebutkan ini, mimma, termasuk segala, termasuk sesuatu, yukhfalu, yang dilalaikan anhu, dari hal tersebut. Maksudnya sesuatu ini adalah sering dilupakan. Betul memang, urusan masuk masjid enggak pakai itikaf itu umum lupa orang. Ustadznya pun sering lupa. Ya. Selesai. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada banyak yang saya hormati, saya mau bertanya satu pertanyaan. Bagaimana hukumnya? Saya itu sering beli nasi bungkus, tapi kadang-kadang di bungkus nasi itu sering ada ayat-ayat Al-Quran. Ini hukumnya bagaimana, Bu ya? Kadang-kadang ada hadis. Nah, ini saya itu sering beli, tapi kadang-kadang ini ada ayat Quran dan hadis, karena bungkus ini kadang-kadang bekas tes anak-anak sekolah. Ini bagaimana hukumnya? Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada pertanyaan titipan dari jamaah. Ini di bukunya Buya, redaksinya, dihukumi mubah ketika seorang juru masak mencicipi masakannya dengan niat untuk membenahi rasa. Lalu di buku yang lainnya, redaksinya, dan tidak mencicipi makanan ketika memasak dan lain-lain. Itu bagaimana, Buya, penjelasan? Nomor 6. Baik, ini orang lain ya, bukan bukunya Buya. Baik, masalah mencicipi makan. Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada Bu Yahya untuk menjawab pertanyaan. Baik. Ada lagi? Pertanyaan yang pertama adalah orang yang beli nasi bungkus kemudian menemukan bungkusnya itu ada ayat suci Al-Quran. Apa kewajiban Anda? Kewajiban yang pertama sebelum yang kedua. Karena yang pertama adalah tulisan Al-Quran ada di depan Anda. Nama-nama Allah ada di depan Anda. Maka Anda muliakan kertas itu. Jangan Anda buang ke sampah. Anda bersihkan dan Anda jaga. Kalau memang Anda tidak bisa menjaganya, maka dibakar saja. Siapa membakar kalimat Al-Quran itu diperkenankan untuk menjaga. Takut diinjak-injak, takut berceceran. Sebab dibaca kalau bekas kena nasi kan tidak mungkin. Disimpan di lemari pun juga tidak mungkin. Akan tapi, maka hal itu dibakar dan agar Anda perhatikan cara membakarnya terbukti sudah hangus. Karena apa? Kalau kena nasi biasanya basah, tidak hangus nanti ya. Dibakar. Dan membakar tulisan-tulisan Arab, Al-Quran, itu adalah ada, itu sunnah Khulafaur Rasyidin. Ceritanya Sayyidina Utsman bin Affan pernah membakar mushaf gede-gedean. Karena dikhawatirkan ada mushaf yang nanti beda. Jadi yang ada hanya dikukuhkan mushaf Utsmani saja. Selebihnya adalah dibakar. Bakar. Maka para ulama mengatakan membakar kepingan-kepingan robekan-robekan kertas yang ada tulisannya nama Allah Al-Quran itu adalah diperkenankan untuk menjaga Al-Quran. Tapi kalau Quran yang utuh Anda bakar ini termasuk dosa, hukumnya haram kalau niatnya menghinakan keluar dari Islam. Tapi kalau sudah kertas sudah baik. Pertama kali yang Anda lakukan Anda jaga kertas itu. Kalau bisa, kalau tidak Anda bakar. Yang kedua adalah diingatkan ibu tersebut. Harus kalau Anda punya keberanian ingatkan ibu ini ada ayat Al-Qur'annya. Sebab bisa saja seorang ibu itu tidak sadar dia. Sebab insya Allah justru orang awam itu sangat takut dengan merendahkan. Kadang-kadang hanya tulisan Arab saja bukan Al-Qur'an sudah takut dia. Tulisan Arab. Ya tulisan Arab maksudnya apa? Apa saja ada Qur'an Arab ya Qur'an Arab ya. Tulisan Arab saja itu kadang-kadang sudah ketakutan. Itu orang awam. Jadi biasanya kalau ada seorang ibu menjual nasi bungkus-bungkusnya ada Al-Qur'annya dan hadisnya karena tes-tes, mungkin dia tidak sadar. Maka kewajiban Anda untuk mengingatkannya. Kalau Anda mampu mengingatkan dan tidak mengingatkan, Anda dapat bagian dosanya. Baik. Ini pertanyaan yang kedua di sebuah kitab. Ini bab apa ini? Disunahkan bagi orang yang berpuasa, ya. Dan lain-lain, seperti tidak keterlaluan dalam berkumur. Berkumur tidak keberkumur keterlaluan tidak boleh. Kumur itu wajar-wajar saja tetap sunnah di dalam wudu, ya. Dan tidak mencuci makanan ketika masak, ya. Ini adalah yang sudah masyhur di dalam para ulama bahwasanya mencicipi makanan di dalam keadaan masak itu mubah diperkenankan. Di sini hanya dikatakan disunahkan untuk tidak mencicipi makanan. Disunahkan untuk tidak mencicipi makanan di dalam kitab, bukan kitab kami, itu bukan kitab kami. Di dalam kitab kami, kami sebutkan bahwa juru masak mencicipi makanan hukumnya mubah. Jadi boleh-boleh saja. Dan tidak bertentangan dengan yang tadi itu. Itu kan bisa saja dibawa kepada ibu, bapak yang enggak masak. Yang ditemui ada kalimat memasak itu harus dijelaskan lagi. Kalau lagi masak, mutlak mubah. Sebab untuk membenahi masakan. Tapi syaratnya tetap tidak boleh ditelan. Jadi ini perlu sedikit ditambah ini. Jadinya nih harus ada penjelasannya. Jadi bagi ketika memasak itu tidak makruh. Bagi yang memasak, bagi yang tidak masak ia makruh. Bagi Anda yang tidak masak untuk tidak mencicipi makanan. Makanya kalau Anda mencicipi makanan tidak masak hukumnya makruh. Ngapain Anda? Tapi bagi orang yang memasak maka dia boleh mencicipi makanan. Tentunya sekedarnya pun demikian tetap tidak boleh ditelan. Inilah. Makanya kami sebut fikih praktis di buku kami itu memang digampangkan supaya cepat orang yang bung paham. Kalau Anda baca kitab di kitab yang gede kayak Fathul Mu'in dan sebagainya, maka bukannya syaratnya adalah pemasak, juru masak. Bukan saja juru masak, pokoknya orang yang lagi masak. Baik, itu saja. Kemudian pertanyaan yang tertulis. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ada seorang laki-laki yang akan menikah dengan seorang perempuan yang lebih tua umurnya, 1 tahun. Pendidikan wanita lebih tinggi dan keluarganya yang berada dan bekerja di suatu sekolah. Sedangkan laki-laki tersebut seorang pedagang es, namun dia lebih paham agama. Sehingga perempuan tersebut meyakini kalau dia bisa jadi imam dan bisa membimbingnya. Namun laki-laki tersebut merasa minder. Bagaimana menurut dia di sudut pandang kufu? Gini loh ya. Kufu itu memang dihimbau ada kesetaraan. Dalam hal semacam ini, sang wanita yang pendidikannya lebih lemah, kufu itu di dalam urusan nasab, dalam mazhab Imam Syafi'i ditegaskan urusan pekerjaan. Paling penting adalah urusan agama. Agamanya beda ya jelas jangan deh ya. Kemudian urusan nasab, hati-hati. Ini kalau urusan nasab, kalau tidak kufu urusan nasab ini bisa banyak bermasalah. Adapun hal yang ini sebetulnya kebaikan seorang wanita saja yang mau menerima seorang laki-laki. Jadi boleh saja seorang wanita, seorang ratu mau dinikahi oleh seorang anaknya tukang sapu, ya boleh-boleh saja. Karena seorang ratu itu berhak dia mempertahankan, saya tidak mau, masa saya dinikahkan dengan anaknya tukang sapu. Tapi kalau ternyata sang wanita itu dengan suka rela, termasuk ini, perempuannya lebih tinggi, lebih banyak penghasilannya, tapi dengan suka rela menikah dengan orang yang lebih rendah urusan gajinya. Dan itu baik-baik saja. Dan tidak ada masalah, dan boleh-boleh saja. Dan contohnya, akan tapi kamu punya kelebihan yang lain, yaitu sisi agamanya dia lebih. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat paling mulianya manusia, ya kan? Dan beliau waktu itu masih muda, menikah dengan wanita yang sangat mulia di Arab, Sayyidah Khadijah. Dengan kekayaan Siti Khadijah lebih banyak dan kemudian Siti Khadijah juga lebih sepuh, lebih tua. Gitu. Tapi sebenarnya umur tidak akan jadi pembahasan kecuali bagi orang-orang yang memang kebiasaan merendahkan orang lain. Jadi umur tidak menjadi masalah. Yang penting orang itu adalah baik di hadapan Allah, dia soleh, dia ngerti agama, selesai. Ya, ini. Jadi bagaimana agar laki-laki tersebut tidak minder? Ya, nanti langsung saja disampaikan melalui orang lain. Aku tidak mencari harta, aku tidak mencari pangkat, aku hanya mencari kesolehan. Ayo, bismillah, menikah. Harus ada keberanian dari seorang wanita. Sebab kadang-kadang seorang laki-laki itu ya tahu diri, karena memang memperhatikan sisi kafaah. Jadi mungkin ya, wah dia anaknya orang kaya, apa mungkin mau dengan saya, ya? Padahal seorang kaya itu pun tidak mencari kekayaan, karena duit sudah ada. Bisa saja begitu. Jadi aku cukup, kadang-kadang seorang bapak yang kaya hanya menginginkan, aku pengen anak laki-laki yang baik saja, yang soleh, yang bisa membimbing anak perempuanku. Cuman karena tidak ada pembuka dari sang calon, sang anak, sang bapaknya anak gadis, maka laki-laki mau ngelamar, wah iya kalau ditolak saya kerjaan saja masih gaji pas-pasan setiap hari, masa ngelamar anaknya orang kaya nih. Maka jadilah kayak Sayyidina Umar ibn Khattab dan jadilah kayak Sayyidah Khadijah. Tidak apa-apa, seorang wanita memulai dengan cara yang mulia. Menikah yuk dengan cara jalur yang baik, suruh sampaikan, pesan saja ke siapa sih orangnya. Nah, ini saya panggil laki-lakinya tadi. Ini beres nanti insyaallah. Apalagi niatnya seorang wanita yang kayak begini insyaallah mulia dan dimuliakan oleh Allah. Bakal dimudahkan urusan rezeki manati. Rezeki sebelum. Sebetulnya unik kalau ada orang menikah karena kekayaannya. Misalnya Anda punya anak perempuan, pengen menikah dengan laki-laki kaya raya. Kaya raya duitnya siapa sih? Banyak orang, ngapain mikir-mikir. Ya deh, ada kebusuan hati itu begitu. Harus kaya, ini. Sudah, kalau orang menikah dengan seorang perempuan karena kekayaan, la'alla ghinaha yudghiha, bisa saja kekayaannya itu menjadikan dia menjadi orang yang zalim kepada sang suami. Atau hanya terpesona dengan kecantikannya, bisa saja dengan kecantikannya dia sombong merendahkan. Akan tapi nikailah wanita cantik yang solehah, orang kaya yang solehah. Nah itu. Tapi jangan asal, wah duit dulu, kaya dulu. Masya Allah. Di satu daerah ada anak-anak yang kecanduan PS. Sehingga anak-anak tersebut malas untuk berangkat ke madrasah. Bahkan ada yang berhenti sekolah di madrasah. Lingkungan sangat mendukung. Dalam satu blok ada 3 tempat PS. Bagaimana cara kita menghadapi hal tersebut? Padahal kita sudah menasihati anak-anak bahaya PS dan kerugiannya, serta sudah bekerja sama dengan orang tuanya. Namun hal itu tetap terjadi hingga anak berani berbohong kepada orang tuanya. Memang musibah macam-macam. Jadi memperkenalkan anak kepada sesuatu yang tidak positif. Diajari dengan PS. PS itu nyandu. Terus penasaran terus. Memang ini kelemahan kita. Kadang-kadang ya itu. Kadang-kadang orang tua yang malas ngomong anaknya dikasih PS. Ya. Biar nggak ganggu orang tuanya. Orang tuanya hanya pengen nonton sinetron dengan bebas. Sebab kalau nggak dikasih PS anaknya ganggu. Nah ini permasalahan. Jadi sebetulnya jangan dibiasakan anak dengan PS. Sebetulnya kalau anak itu tidak kita biasakan dengan yang demikian, dia tidak bingung. Anak tidak menonton televisi nggak ada masalah kalau kita biasakan. Jangan dianggap hanya di daerah-daerah yang orang tidak mau televisi. Kita punya sahabat di Bogor di tengah kota. Tatanya keluarga yang di lingkungannya ada lingkungan yang macam-macam, ternyata dia menjaga anak-anaknya untuk tidak urusan dengan televisi dan PS. Jadi pertama ini pendidikan orang tua. Jadi kalau Anda melihat kayak begini, yang pertama yang harus hadirkan pada diri Anda adalah jangan sampai bencana ini masuk rumah Anda dulu. Ini dulu. Jadi jangan anak Anda senang PS, Anda didik pelan-pelan. Kemudian setelah Anda benar-benar membentengi rumah Anda agar anaknya tidak kena PS, ya, maka setelah itu Anda perlahan-perlahan, ya, untuk mengingatkan kepada orang tuanya dengan cara yang bagus. Karena kemudian, ya, harus ada upaya-upaya mendekatkan anak-anak kecil ke tempat yang mulia, ke tempat yang baik, kemudian diarahkan ke dunia yang lebih mulia, pesantren dan sebagainya. Memang yang jelas, yang penting itu kita harus ada usaha untuk membawa mereka kepada kemuliaan. Yang enggak benar satu hal, Anda cuek, itu saja. Kalau Anda cuek, lihat, anak Anda bakal hancur, kemakan juga. Terasa greget, ya Allah, kok ada PS? Ada ini yang mengganggu Anda, anak saya, ya Allah. Anda terenyuh minta kepada Allah, maka insya Allah dengan begitu Anda akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja. Akekah, apakah boleh yang mengakekah itu memakan dagingnya? Oh, boleh. Boleh makan dagingnya. Boleh makan matanya, boleh makan lidahnya. Yang enggak boleh makan tulangnya. Ya. Boleh saja mengakekahi, boleh memakan. Ya. Yang diakekahi pun boleh. Bayinya yang baru 6 bulan itu, 6 hari itu boleh juga makan kalau bisa. Jadi boleh, ya. Memang ada sebagian keyakinan-keyakinan orang berkorban tidak boleh makan dagingnya, orang akekah enggak boleh makan dagingnya. Itu keyakinan-keyakinan yang salah, kecuali jika semuanya itu sudah kita jadikan kinadzarkan. Baik, kinadzarkan. Akan tapi jelas, kalau memang biasa itu adalah sunnah, akikah adalah sunnah, kurban adalah sunnah, maka orang yang berkorban sunnah, akikah sunnah, itu dia boleh memakan dagingnya. Allahu a'lam bissawab. Ini saja. Kita tutup dengan doa waktu berkah ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baru tadi pagi kita menginformasikan tentang atap, insyaallah ada orang yang insyaallah bakal membantunya. Berarti insyaallah tinggal penyempurnaannya adalah di Pondok Putra. Mumpung Ramadan, ya, kita doakan semoga Allah segera mengirim-ngirim, dan alhamdulillah Pondok Putra insyaallah tetap berjalan karena ada orang yang insyaallah tetap berjuang di situ, atap. Dan mohon didoakan mumpung Ramadan ini, utang pondok dulu masih ada sekitar 53 juta utang tanah itu, ya. Didoakan saja. Doa yang banyak insyaallah Allah akan mengabul itu semuanya. Dan kita doakan orang yang sudah berbuat baik, tolong, yang sudah berbuat baik di pondok ini, semoga Allah memberikan keikhlasan, lintaskan, biarpun Anda tidak tahu. Kadang-kadang saya pun tidak tahu orangnya. Saya tidak ngerti siapa yang bantu, siapa yang kadang-kadang ada amplop ini buat ini, saya tidak tahu orangnya. Ada orang ini enggak tahu. Dan selagi dia tidak pengen diketahui, ya sudahlah, Allah pasti tahu. Baik, maka kita doakan saja mereka-mereka, semoga Allah berikan ketulusan, keikhlasan, kebaikannya itu menjadikan sebab kebaikan untuk anak keturunan mereka, sebab mereka masuk surga Allah, diridhai oleh Allah, diberkahi rezeki-rezekinya, dipanjangkan umurnya, beri kesehatan. Baik, itu saja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, sucikan lahir kami dan sucikan batin kami, ya Allah. Sucikan lahir kami dan sucikan batin kami. Jauhkan, ya Allah, anggota tubuh kami dari segala macam banyak maksiat-maksiat anggota tubuh, ya Allah. Mata kami dari melihat yang haram, mulut kami dari mengucapkan yang haram, jauhkan telinga kami dari dengar yang haram, anggota tubuh kami dari segala yang haram di bulan yang mulia ini, dan berjauhkan hati kami dari mendengki, mendendam, ya Allah, segala macam penyakit hati, ya Allah. Jauhkan, jauhkan, jauhkan, ya Allah, ada di antara kami yang sesaat mendengki kepada tetangga, ada di antara kami sesaat dendam kepada tetangga, ada sesaat di antara saat ada di antara kami sesaat tidak ada sebab marah-marah, ya Allah. Maka kami mohon, lembutkan hati kami semua, bersihkan hati kami, ya Allah. Ya Allah, kami ingin hati kami, ya Allah, penuh dengan ketenangan karena rahmat dan kasih sayangmu. Kami ingin hati kami penuh dengan kebahagiaan darimu, ya Allah. Jadikan hiburan kami adalah di saat kami mengabdi kepadamu. Jadikan ketenangan kami di saat kami beribadah kepadamu. Jangan kau jadikan ketenangan kami dengan dunia, ya Allah. Jangan kau jadikan hiburan kami karena dunia, ya Allah. Kami ingin hiburan kami adalah mereka dengan sholat kami, hiburan kami dengan Al-Quran, hiburan kami dengan ibadah, hiburan dengan kami dengan sesuatu yang kau ridai, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa guru-guru kami dan dosa orang tua kami. Muliakan kami semua, ya Allah. Muliakan kami semua, muliakan orang tua kami. Mudahkan segala urusan mereka dan guru-guru kami, mudahkan urusan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada mereka semua kelak setelah panjang umur husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, ya Allah. Iman, iman, iman. Dan ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari sebab kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, yang hadir di tempat ini adalah hamba-hambamu yang rindu kemuliaan, maka muliakan mereka, ya Allah. Anak keturunan mereka, bantulah kami untuk mendidik anak-anak kami, ya Allah. Masyarakat kami, pergaulan di masyarakat kami sungguh sangat mengerikan. Permainan acara televisi mengganggu dan menggoda anak-anak kami. Maka ya Allah, dalam keadaan semacam ini kami mohon bantuan darimu, ya Allah. Bantulah kami untuk mendidik anak-anak kami. Mudahkan kami untuk mendekatkan anak-anak kami ke tempat yang mulia. Mudahkan kami untuk membawa anak-anak kami ke tempat yang mulia, ya Allah. Anak-anak kami, masa depan kami, jadikan anak kami anak yang menjadikan sebab kami bahagia di dunia dan di akhirat. Kami mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya dengan sesama kami, wabila khusus kepada orang tua kami, kepada saudara kami, kepada anak istri kami, kepada suami kami. Jadikan kecintaan kami hanya karenamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, suami istri, ya Allah. Ya, ya Allah, bagi yang sudah menikah yang hadir di tempat ini, ya Allah, di Ramadan yang mulia ini, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka, ya Allah. Dan tambahkan kecintaan mereka, jangan kau kurangi, ya Allah. Jadikan para suami-suami yang bisa bersyukur atas kebaikan sang istri dan bisa bersabar atas kekurangan sang istri, ya Allah. Bisa bersabar atas kekurangan sang istri, ya Allah. Bisa bersabar atas kekurangan sang istri. Dan jadikan para istri ini adalah istri yang bisa bersyukur, ya Allah, atas kebaikan sang suami. Dan jadikan mereka bisa bersabar jika menemukan kekurangan pada suami mereka, sehingga hidup mereka semakin indah dalam cinta karenamu, ya Allah. Yang belum menikah, ya Allah, jaga kehormatan dan kemuliaan mereka, ya Allah. Hantarkan kepada kepernikahan dengan kemuliaan, ya Allah. Berikan kepada mereka, mudahkan untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau cintai, yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami dan mereka semua anak keturunan yang soleh-soleh, ya Allah. Berkat Ramadan yang mulia, ya Allah. Berkat Nabi-Mu yang mulia, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, makmurkan masjid kami, makmurkan musala-musala kami, makmurkan masjid kami dengan ahli ibadah, makmurkan kampung kami dengan ahli ibadah, khususnya di Ramadan yang mulia ini. Dan ya Allah, jika Engkau hendak mencabut nyawa kami kelak setelah panjang umur, cabutlah nyawa kami dalam keadaan koridor, dalam keadaan kami melakukan kebaikan, dalam keadaan kami sujud di dalam salat kami. Ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami bermaksiat. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan koridor pada kami, husnul khatimah, dengan husnul khatimah, husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة Doa Ramadan ya, diulang-ulang di rumah, dimanapun, di majlis manapun, kita memperbanyak doa ini. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا